Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan hidup adalah dambaan setiap insan, baik dia itu orang yang beriman atau orang yang kafir. Dan sebatas keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebatas itu pula dia dalam memandang kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang macam-macam manusia dalam mendefinisikan kebahagiaan hidup. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada dari manusia yang berdoa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia ini. Jadi yang dipinta hanyalah harta yang melimpah, kesehatan fisik, anak yang banyak, kedudukan yang terpandang dan semisalnya. Tanpa tahu bahwa di sana ada kebahagiaan hakiki itu di yaumul kiamah. Yang ada adalah bagaimana dia meraih dunia sebanyak-banyaknya, meraih pangkat setinggi-tingginya, dia menganggap dengan itu dia telah meraih kebahagiaan hakiki. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia di akhirat tidak mendapat bagian apapun karena dia hanya memandang kebahagiaan itu sebatas kebahagiaan duniawiyah. Namun ada dari manusia yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doanya kaum mukminin yang mereka tahu bahwa dunia hanyalah jembatan. Dunia adalah penyeberangan untuk menuju alam berikutnya. Ini doa kaum mukminin yang mereka yakin bahwa akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Masyiral ahibba rahimakumullah, seperti apapun seorang menganggap dirinya telah bahagia, namun butuh dia tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian dan cobaan. Perubahan selalu dirasakan dari waktu ke waktu. Kadang kondisi damai, kadang kondisi kacau. Kadang ukhuwah persaudaraan erat. Terkadang persaudaraan pudar. Ini pun dirasakan. Ketika kaum muslimin merasakan kemenangan yang gemilang pada tahun 2 Hijriah dengan menangnya pasukan muslimin atas pasukan musyrikin dalam perang Badar. Tidak selang kurang lebih bersatu tahun, pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud yang justru kondisi berbalik, di mana kaum muslimin banyak yang terbunuh dalam perang Uhud. Kekalahan dirasakan oleh kaum muslimin. Sebagian mereka terbunuh, yang masih hidup terluka dan pulang menuju kota Madinah dengan kaki yang terseok-seok, dengan jiwa yang sedih. Seperti ini kehidupan. Datang silih berganti. ketika kaum muslimin merasakan kemenangan yang gemilang ketika Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Tidak berselang satu tahun, tahun 9 Hijriah pada bulan Rajab, kaum muslimin mendapat tantangan serius dari Kaisar Romawi bahwa dia telah mengumpulkan pasukannya untuk merayap, ya, untuk merebut wilayah-wilayah muslimin dan nantinya akan merayap menuju Madinah. Tantangan ini direspon oleh Nabi alaihi salatu wasalam meskipun waktu itu musim paceklik, perjalanan yang sangat jauh, musuh yang berlipat. Nabi tahu konsekuensi jika Nabi tidak merespon tantangan ini. Bukan tidak mustahil Kaisar Romawi dengan pasukannya akan, ya, merayap dan akan merebut wilayah-wilayah muslimin di perbatasan, ya, Romawi. Kemudian pada gilirannya nanti dia akan merayap menuju Madinah. Kalau ini terjadi, bisa jadi menjadi sejarah kelam, ya, untuk dakwah dan untuk kaum muslimin. Tentu dengan perhitungan yang matang, Rasulullah alaihi salatu wasalam memobilisasi massa, mengajak muslimin untuk berangkat menyambut, ya, tantangan perang dari Kaisar Roma. Maka berangkatlah para sahabat dalam kondisi serba ala kadarnya. Musim paceklik. Wah, subhanallah, dalam perang ini ternyata kaum munafikin punya makar yang sangat mengerikan, di mana mereka akan melakukan pembunuhan senyap terhadap Rasul. Mereka sudah merancang makar siapa-siapa yang akan beraksi nanti di lapangan untuk, ya, melakukan pembunuhan senyap terhadap Rasul. Sudah dirancang. Namun inilah semuanya gagal. Intinya dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, bagi kehidupan dunia silih berganti. Ada kalanya seorang merasakan senang, ada kalanya seorang itu sedih, ada kalanya kondisi lapang, ada kalanya kondisi, ya, susah. Namun barakallahu fikum, orang yang beriman karena dibimbing oleh agama ini, dalam situasi dan kondisi apapun tidak akan keluar dari bimbingan syariat. Nanti kita akan sebutkan beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang kiat-kiat untuk meraih kehidupan yang bahagia. Masyiral ahibba rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Ya, terkadang orang yang beriman merasakan sebagian dari amal kebaikannya di dunia. Rezekinya lancar, keluarganya sehat walafiat, sebutannya harum. Ini sebagian dari pembalasan Allah kepada orang yang beriman di dunia ini, agar orang yang beriman tadi tetap istiqomah dan agar orang lain terdorong untuk melakukan yang sama. Dan terkadang Allah menimpakan azab, siksaan kepada orang yang menyelisih perintahnya, menentang agamanya di dunia ini, agar orang tersebut kembali kepada jalan hak. Kalau misalnya dia tidak kembali, setidaknya orang lain yang melihat seperti itu akan mengambil pelajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan menimpakan kepada mereka azab yang kecil sebelumnya besar. Azab dunia ini azab kecil sebelum azab yang besar. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali. Apa yang dirasakan oleh orang kafir, orang yang menentang agama ini di dunia dari kesulitan, ini hanya mukadimah. Hanya mukadimah untuk yang lebih berat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang orang Yahudi ketika melihat rombongan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, rombongan kemewahan, beliau seorang muslim, seorang alim, sementara dia orang Yahudi penjual minyak, tubuhnya bau, dia pun menyetop ya, kendaraan rombongan Ibn Hajar. Ternyata orang Yahudi ini ngerti hadis Nabi, yaitu kata dia, bukankah Nabi kalian pernah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Ini orang yang beriman mau ya, enggak apa namanya, mau berkata, mau melakukan tidak sembarangan, ada aturannya. Tapi orang kafir seolah dunia ini adalah surganya, mau berbuat apapun ya, mereka bisa. Ternyata Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa orang yang beriman di dunia akan mendapatkan kenikmatan. Yang ini kalau dibanding dengan kenikmatan di akhirat, kenikmatan dunia itu kayak penjara. Ini kenikmatan dunia itu kan masih ada sisi letihnya kan. Nanti kalau makan enak di warung misalnya harus bayar lumayan mahal kan. Sudah gitu nanti capek, nanti ngeluarkan ya buang air besar, buang air kecil ya kan. Nikmatnya itu masih ada kaitan dengan kesulitan. Dan orang yang kafir di dunia ini ibarat mereka di sorga. Ya ini sorganya orang kafir dunia ini. Meskipun mereka diadab, meskipun mereka sengsara juga di dunia. Nah kita ke daerah yang mayoritas itu non-muslim. Dulu anggapan kita ya, kalau daerah non-muslim suge-suge ya kan. Wah ya kaya, tajir itu. Ternyata tidak. Mana dia dengan mata kepala sendiri. Mayoritas non-muslim. Ya, mereka tinggal di rumah perangkok, bawahnya khinzir, babi. Mereka ya, yes, hidupannya miskin. Ya kan? Hidupannya miskin. Ternyata orang kafir juga sama, ya, merasakan di dunia ini ya kesulitan hidup. Tapi dibanding dengan kesulitan yang akan mereka rasakan di akhirat nanti, kesulitan dunia itu kayak sorga sudah. Karena sulitnya dunia masih ada orang yang mungkin bantu, sulitnya dunia masih ada orang mungkin nolong ya kan. Panasnya dunia orang masih mungkin bisa berteduh pakai payung. Nah, panasnya api neraka nggak ada lagi. Masyaallah rahimah rahimakumullah. Jadi sudah menjadi kepastian bahwa dunia ini adalah daru ibtila wa imtihan, negeri yang isinya ada ujian dan cobaan. Allah tidak membiarkan orang yang beriman begitu saja sampai Allah uji. Yang dengan ujian itu akan terlihat nyata mana yang ya jujur keimanannya dan mana yang dusta. Mana yang ikhlas karena Allah dan mana yang karena dunia. Akan terlihat. Dan ujian itu biasanya untuk naik kelas kan. Kalau orang mulai kelas kan butuh ujian kan. Butuh tes. Orang semakin diuji berat kemudian dia lolos berarti dia naik apa? Derajat. Naik kelas. Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang beriman. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, tentu menurut agama. Al-birru yakni kebaikan ya tentu menurut pengertian Islam. Ya, karena ada sesuatu yang dianggap baik pada menurut Islam tidak baik. Ya contoh, kadang sebagian kalian diundang oleh teman-teman untuk reunian. Ketika reunian, kadang salaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya menurut sebagian orang lah, teman kok dulu sama-sama SMA, ya kan masa gak mau salaman. Ya, masa, ya kan? Padahal menurut ya, agama tidak boleh karena itu bukan mahram. Menghormati orang lain tidak harus salaman. Bisa dengan cara yang lain. Orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan. kenikmatan di dunia ini, kenikmatan di alam barzah, dan kenikmatan di yaumul kiamah nanti. Kenikmatan yang bersambung. Kenikmatan yang bersambung. Sesengsara-sengsaranya orang beriman di dunia ini masih nikmat dia. Kenapa? Karena dia kalau merasakan musibah, dia punya senjata yaitu as-sabr. Sabar. Dengan sabar ini hatinya terhibur. Dan Allah akan ganti dengan kesabaran ini sesuatu yang lebih besar dari apa yang hilang darinya. Jadi sesengsara apapun orang yang beriman tetap di dunia ini dia bahagia. Tapi sebahagia apapun orang yang kafir di dunia ini sesungguhnya dia kebahagiaan yang semu. Masyarul Ahibah rahimahumullah, Asyikh Sadir rahimahumullah menyebutkan beberapa kiat untuk meraih kehidupan yang bahagia. Dan saya akan sebutkan poin-poinnya secara ringkas. Dan hal ini penting untuk kita ketahui bersama. Kita hidup di zaman yang persaingan hidup semakin ketat. Persaingan hidup semakin ketat. Dan manusia dalam menempuh usaha beragam. Jurang pemisah yang sangat menganga antara si fakir dengan ya si tajir sangat ketara sekali. Ada orang ya dia sekali makan menghabiskan jutaan, bahkan ya sampai makanan dibuang-buang. Ada orang yang ya untuk ya bisa makan itu sulitnya seperti apa. Jurang pemisah yang sangat menganga antara si kaya dengan si miskin. Yang terkadang ketika seorang tidak beriman kepada Allah SWT, dia akan menempuh cara-cara yang menyelisih agama. Karena dia merasa tidak akan bisa mengimbangi orang yang kaya, apalagi menyaingi. Maka dia menganggap bahwa saya harus melakukan usaha yang cepat, merampok, menipu, berdukun dan semisalnya. Atau bahkan ada orang yang saya tidak akan mungkin bisa hidup dalam persaingan seperti ini. Ya lebih baik saya akhiri hidup saya dengan bunuh diri. Sebenarnya orang seperti itu. Dia menganggap dengan bunuh diri sudah selesai ya masalah. Asy-Syaikh As-Sadi rahimahullah menyebutkan bahwa yang namanya kehidupan bahagia tentu di sana ada sebabnya. Ada faktor yang dengannya seorang akan meraih kehidupan bahagia. Ada kalanya faktor secara duniawiyah. Ada kalanya faktor secara tibiah, secara medis. Ada secara apa? Ilmiah dan amaliyah. Ini semua tidak akan mungkin terkumpul kecuali pada orang yang beriman. Orang yang beriman di samping dia secara ilmiah dan amaliyah, juga secara duniawiyah mereka juga berusaha. Beda dengan orang-orang kafir yang mereka semata-mata duniawiyah saja. Orang dahulu mengatakan orang kalau nanam padi, itu rumput pun akan ikut tumbuh. Kalau orang nanam rumput, jangan harap dia akan memanen padi. Artinya orang kalau dia berusaha untuk mengamalkan akhirat, dunia tidak akan terlewat. Rezeki akan menyertainya. Namun kalau seorang hanya mengejar-ngejar dunia, terlewat itu akhirat. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma la taj'ali dunya akbar hamina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia puncak tujuan kami. Berapa banyak orang yang euforia di saat dia mendapat rezeki yang melimpah. Namun pernahkah seorang menyesali ketika terlewat dari sholat jamaah? Pernahkah seorang menyesali kalau dia, ya, orang-orang sudah banyak beramal, ternyata dia masih di belakang. Dia akan merasa rugi ketika, ya, keuntungan duniawiyah terlewat. Namun tidak pernah merasa rugi di saat, apa namanya, terlewat dari waktu-waktu yang mulia yang dia tidak beramal padanya. Asy-Syaikh As-Sadi rahimahullah menyebutkan beberapa faktor. Adamul asbab li husuri dzalika wa asluha wa asuha wal imanu wal amalus salih. Faktor yang paling besar untuk diraihnya kebahagiaan hidup dan faktor utama adalah beriman dan beramal salih. Umumnya orang taunya untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan ya lancarnya apa namanya perkara itu hanya mencari sebab-sebab duniawiyah. Mereka enggak ngerti di sana ada sebab-sebab ukhrawiyah. Contoh saja. Rasul menyebutkan bahwa silaturahmi ternyata di antara amalan yang akan menjadikan seorang itu apa? Panjang umurnya dan luas rezekinya. Umumnya orang kalau ingin panjang umurnya ya dia istirahat yang cukup, makan yang bergizi, olahraga yang apa? Teratur ya kan? Ini kan sifatnya duniawiyah. Enggak ngerti kalau di sana ada asbab syar'iyyah. Ada faktor-faktor secara syar'i yang Allah tentukan dengan sebab tadi seorang itu panjang umurnya, seorang itu ya luas rezekinya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunassa lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya. Kayaknya semua kita ingin. Ataupun yang kaya pun kepengen tetap tambah duitnya kan, tambah hartanya kan. Nah iya. Seperti itu. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali kekerabatannya. Hadis Nabi. Yang umumnya orang enggak ngerti. Umumnya orang untuk dapat harta yang melimpah ya harus kerja dengan giat, pagi hari sudah berangkat, modal yang banyak. Ya, itu salah satunya. Tapi mereka lupa dengan asbab yang Allah jadikan secara syariat. Manakala orang mengamalkannya, Allah akan memberikan kemudahan hidup. Allah SWT berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Orang yang beramal salih, baik itu laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Dan kami akan balas pahala mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ini janji dari Allah dan Allah tidak akan ingkar janji. Orang yang beriman dan beramal salih, dari laki-laki dan perempuan, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Sebagian ulama tafsir menyebutkan penghidupan yang baik mencakup rezeki yang halal, mencakup pula ya anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, mencakup ya tenteramnya jiwa. Ini termasuk ya daripada al-hayat atau thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan dia punya bahan makan untuk hari itu, seolah-olah dia telah diberi dunia beserta isinya. Jadi orang ketika berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, tidak ada yang ngejar-ngejar dia akan membunuhnya, mencelakakannya. Tidak ada. Ayem hatinya, tenang, sehat tubuhnya, dan ada makan untuk hari itu. Maka seolah-olah dia telah diberi dunia dan seisinya. Seperti ini. kata ya, Anda orang yang rezekinya biasa saja dengan orang yang rezekinya melimpah, sama di sini. Kalau dia apa namanya aman jiwanya, sehat tubuhnya, dan dia punya makanan untuk hari itu. Ini hadis kata sebagian ulama, salah satu hadis yang mendorong kita untuk bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah dan tidak ya, tidak rakus pada dunia. Asal seorang itu tentram jiwanya, sehat tubuhnya, dan dia punya makanan untuk hari itu, sama saja dia dengan raja dunia. Ya, benar kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kamu punya jiwa yang qanaah, kamu dengan raja dunia sama levelnya. Orang kalau dia merasa puas dengan pemberian Allah dan tidak ya, rakus dengan dunia, dia dengan raja dunia sama levelnya. Kemudian masyarakat rahimah rahimahullah, orang yang beriman sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabatu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabatu darra'u sabar fakana khairan lahu, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Perkara orang yang beriman sangat menakjubkan. Semua perkaranya baik. Orang yang beriman manakala ditimpa oleh kemudahan, dia bersyukur. Dan ini baik baginya. Jika ia ditimpa oleh kesulitan, dia bersabar. Dan ini baik baginya. Dan sikap seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu selalu antara ibadah syukur dan sabar. Sehingga ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama. Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Masing-masing mengeluarkan, menyebutkan pendapatnya. Namun sebagian ulama menengahi bahwa syukur wajib, sabar pun wajib. Kalau sama-sama wajib, kita enggak bisa mengatakan ini lebih utama dari ini. Akan dikatakan lebih utama kalau ada sisi kelebihan apa namanya amalan ya. Misalnya ini nilai sabarnya 99, ini nilai syukurnya ya 90, tentu lebih tinggi ini karena ada tambahan amalan. Jadi bukan karena syukur atau sabarnya, karena itu sama-sama wajib. Namun kalau ada sisi yang lain yang menjadikan seorang itu ya lebih mulia karena amalan, itulah yang utama. Allah SWT mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Rasul kita alaihi salatu wasalam, beliau orang yang syukur dan orang yang sabar. Ya, beliau kadang beberapa hari, ya, terkadang sebulan, ya, dapurnya itu tidak mengeluarkan asap. Hanya ada korma dengan air. Namun kadang beliau makan paha apa namanya kambing. Beliau bahkan berkorban dengan 100 onta. Jadi beliau kaya atau miskin? Beliau itu kondisinya ya, kadang ada, kadang gak ada. Kalau beliau ya, punya, beliau bersyukur. Kalau tidak ada, beliau bersabar. Sehingga terkumpul pada Nabi dua ibadah, yaitu asyukru wasabru, syukur dan sabar. Jadi yang pertama, iman dan amal solih itu menjadi sebab utama seorang akan meraih kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara sebab yang nomor dua, sebab yang dengannya seorang akan hilang kesedihan dan kegundahannya. Karena kalau sedih atau gundah itu kan kebahagiaannya hilang ya kan, atau terkurangi. Nah, di sana ada sesuatu yang kalau seorang lakukan, kesedihannya akan Allah ringankan, kegundah gulaannya, gulanannya dia apa namanya dihilangkan, Di antaranya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini, "Mamnal asbab allati tuzilul hamma wal gham wal qalaq al ihsan ila al khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf." Di antara sebab yang bisa menghilangkan kesedihan dan pikiran yang gundah serta pikiran yang kacau adalah seorang berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik kepada manusia dengan ucapan, berbuat baik dengan perbuatan, dan beragam kebaikan. Karena Allah SWT mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Seperti disebutkan dalam hadis yang panjang tentang kisah orang yang terjebak di gua, tertutup oleh batu yang besar. Mereka bisa selamat karena di saat mereka itu, ya, lapang mereka menyimpan amal kebaikan, nyelengi amal kebaikan. Orang yang sudah nyelengi amal kebaikan di saat susah ditolong oleh Allah SWT. Di antara amalan yang dilakukan oleh tiga orang yang terjebak di gua, yang mereka dengan izin Allah bisa keluar setelah batu bergeser, di antaranya adalah amalan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amalan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini contoh, dan itu bukan hanya dirasakan oleh orang yang disebutkan dalam hadis tadi, tapi insya Allah ta'ala orang yang melakukan hal sama, insya Allah akan dimudahkan hidupnya. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, ya, ketika dia menghadapi kesulitan hidup, dia akan dimudahkan. Terlebih terkadang orang tua yang anaknya berbakti kepadanya, senantiasa mendoakan, ya Allah anak saya yang namanya Fulan, mudahkan urusannya, ya Allah anak saya namanya Fulan, jauhkan dari segala kejelekan. Doa orang tua mustajab. Doa orang tua mustajab, ya, dikabulkan. Kemudian yang ketiga, al-istighal bi'amalin minal a'mal awa ilmin minal ulum an-nafi'ah fa'innaha tulhi al-qalba an-istighalihi bidharikal amar alladhi akhlaqahu. Seorang menyibukkan dengan amal, atau seorang menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Ketika dia ditimpa oleh kesedihan, ditimpa oleh pikiran-pikiran, ya gimana nanti masa depan anak-anak saya, nasib ya anak-anak saya, mungkin menjadi buah pikiran kan. Orang udah mikir sampai ya stres ya kan. Harus semuanya di tangan Allah SWT. Ente hanya berusaha. Ya. Kalau itu terus dalam benak, apa selalu menghantui dalam benak Anda, Anda tidak akan merasakan kebaikan hidup. Sibukkan dengan amal, sibukkan dengan ilmu. Walaupun Anda juga usaha untuk, ya, apa namanya, tercapainya cita-cita tersebut. Ketika seorang dia ditimpa oleh pikiran-pikiran yang, ya, enggak enak, dia menyibukkan dengan amal sholih, dengan ilmu akan hilang. Utang yang tadinya menggunung, yang kita kalau memikirkan rasanya pecah di kepala. Giliran orang, ya, dia menyibukkan dengan zikir, menyibukkan dengan duduk majlis ta'lim, sedikit, apa namanya, terkurangi. Dulu, ada seorang alim. Dia punya utang yang banyak. Utang yang banyak, yang namanya orang punya utang kan harus bayar. Terus saat orang alim ini, yang namanya orang alim, kadang datang kepada dia pertanyaan yang menuntut dia untuk mencari jawaban. Setelah dia mencari jawaban atas pertanyaan yang sampai kepadanya, dia menemukan. Saking senangnya dia berjingkrak. Istrinya pun senang, alhamdulillah berarti ya, suami hari ini mendapat rezeki, utangnya kebayar. Dikira waktu itu dapat rezeki. Dia bertanya, wahai suami, apakah sudah dapat rezeki sehingga utang kita ini kebayar? Kata suaminya, belum. Tadi saya datang pada saya suatu pertanyaan, kemudian saya cari jawabannya, dan saya ketemu. Saking senangnya saya bersingkrak. Maka istrinya senang ya sedih. Senang karena suaminya mendapat jawaban atas yang pertanyaannya, tapi dia sedih karena utangnya masih utuh, ya kan? Utangnya masih utuh. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika waktu itu sakit keras, diperiksa oleh tabib, kata tabib, Anda harus istirahat dan gak boleh Anda baca. Ibnu Taimiyah, loh, gak boleh baca. Bagaimana saya akan apa? Akan beliau mengkutu buku. Jadi rasanya kalau nggak baca itu nggak merasakan, ibaratnya orang kayak baca itu kayak dia sesuatu yang harus, kayak sarapan pagi sudah. Makanya saya nggak bisa ninggalkan baca. Dia merasakan kan baca itu jiwanya tenang, sehat. Kata tabib, ya sudah kalau seperti itu kami angkat tangan, kami nggak bisa mengobati oleh seperti itu. Ya. Ini kamu sakitnya kalau keseringan baca, keletihan maksudnya. Ya. Nah, saking semangatnya seorang dalam mimpin kadang enggak terbayang. Kakek Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Majid Ibnu Taimiyah, maaf, beliau kalau masuk ke WC nyuruh anaknya untuk bacakan kitab dari luar WC. Maaf, sembari dia buang hajat, dengarkan anaknya baca kitab dari luar apa? Ya, luar WC. Enggak kepengin waktunya tersia-siakan tanpa menambah ilmu. Nah, kalau sekedar buang hajat saja, ya eman-eman kalau waktunya terlewat dari nimba ilmu, apalagi yang ya ketika tidak buang hajat. Ini menunjukkan bahwa masih ya kita terlalu jauh dengan mereka. Terlalu banyak yang kita sia-siakan dari apa? Umur dan waktu kita. La ma la faedah tafi, sesuatu yang enggak ada faedahnya terhadap. Kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan ya pikiran-pikiran yang negatif, jiwa yang selalu gundah adalah istima'ul fikri. Wa mimma yadfa'u bil hamma wal qalaq istima'ul fikri kullihi ala al-ihtimam bidawami bi'amali al-yawm al-hadir wa qad'ihi ala al-ihtimam fil waqt al-mustaqbal wa anil huzni ala al-waqt al-madi. Di antara yang bisa menghilangkan kesedihan dan pikiran yang tidak tenang, yaitu seorang mengkonsentrasikan pikiran untuk menyelesaikan tugas hari itu. Karena namanya pikiran orang itu kan terbatas. Kalau terlalu banyak yang dipikir itu malah enggak kena semuanya. Apa yang tugas hari itu ada, selesaikan. Jangan mikir nanti apa gimana setelah sebulan lagi. Ya, usaha saya itu nanti. Karena belum tentu umur kamu sampai di sana. Ya sudah kelewatan ya, 2 tahun yang lalu, ya Allah kok dulu saya rugi di sini. Ya, enggak usah kamu pikirkan lagi. Yang lewat enggak usah dipikirkan, yang akan datang nanti. Sekarang yang ada saja selesaikan. Ini kalau tidak seperti ini, Anda pikirannya bercabang, tidak akan tenang. Dan Anda fokus. Apa tugas hari ini saya selesaikan. Ya sudah lewat-lewat. Ya akan datang, buh kita enggak ngerti. Ya kan? Tapi sekarang ini yang paling pokok. Hanya dahulu dikatakan, Yabna Adam, innama anta ibnu yaumika. Ibnu Adam, wahai manusia, kamu adalah putra hari itu. Adapun yang lewat, sudah. Adapun yang akan datang, belum tentu kamu masih ada. Innama anta ibnu yaumika. Hanyalah kamu anak, ya putra hari itu. Jadi ini diantara sebab yang dengannya seorang bisa menghilangkan ya kesedihan dan menghilangkan ya pikiran-pikiran tidak tenang. Yaitu seorang mengkonsentrasikan pikiran untuk menyelesaikan tugas hari itu. Namun bukan berarti kemudian seorang ya tidak menyesali yang keliru pada masa lalu, ya tetap dia menyesali. Di perkara pada dunia sudah terlewat, ya kan? Terkadang ada orang nggak selesai-selesai emosinya, emosi pada anaknya, emosi pada istrinya, gara-gara kamu, bapak pada minggu yang lalu untungnya sedikit, kamu nangis terus, seharusnya bapak berangkat jam 7, bapak jam 9 baru berangkat, sudah keluarin orang, bapak untungnya cuma 50.000. Diingat terus, ya gak akan tenang seperti itu. Padahal bisa jadi, ya dengan anaknya nangis terus, mungkin dia terlambat, mungkin kebaikan. Cuma kalau dia berangkat pagi, sudah mati ketabrak kereta mungkin. Kita gak ngerti ya kan? Bisa jadi itu bentuk penjagaan dari Allah kan, kita gak ngerti. Kemudian di antara sebabnya, wa min akbaril asbab al-insyirah li-insyirahi sadri wa tumakninatihi al-iktsar min dzikrillah. Di antara faktor yang terbesar agar dada ini longgar dan jiwa ini tenteram, orang memperbanyak zikrullah. Allah SWT mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, jiwa ini akan tenteram. Seperti itu. Semakin seorang mendekat pada Allah, Allah pun semakin memberikan ma'unah dan nusrahnya, musa'adahnya, bantuan dan pertolongannya. Allah SWT sudah menjanjikan, udhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Nah, orang gak pernah ingat pada Allah, kok kepengen diingat oleh Allah. Kamu kalau ingin ditolong oleh Allah, tolong agama Allah. Kalau kamu ingin diingat oleh Allah, kamu ingat Allah. Allah mengatakan, fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kalian. Kemudian di antara sebabnya adalah at-tahadduts biniamillahi dzahirah wal batinah. Mengingat-ingat, menyebut-nyebut nikmat Allah yang nampak dan yang enggak nampak. Jangan hilang-hilangin nikmat Allah. Terus bagaimana caranya? Dengan kita melihat orang yang di bawah dari kita, dari sisi dunia. Ar-Rasul mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Fa innahu azdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Yani lihatlah orang yang lebih asor dari kalian di sisi dunia. Kalau kita ini sakit, masih ada yang lebih sakit dari kita. Kita sakit, enggak bisa kerja. Tapi kita masih bisa makan sendiri, masih bisa maaf ke WC sendiri. Ada orang sakit, dia itu ya berak di situ, makan disuapin. Berarti orang ini masih mending kan daripada ini kan? Kalau kita misalnya, ya Allah, saya dalam memahami sesuatu enggak cepat, ya. Masih ada orang yang lebih parah dari kamu. Ada orang dia malah hilang akalnya jalan di jalan raya dalam keadaan telanjang. Sambil ketawa-ketawa, orang gila. Kalau ada orang yang ya, sesar ekonomi, ya, kamu merasa ekonomi kamu kok gak maju-maju. Maka ada orang yang jauh di bawah kamu. Masih terlalu banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kalau kita melihat seperti itu, kita banyak-banyak bersyukur. Ya, kita banyak-banyak bersyukur. Coba tengok orang-orang yang hidup di negeri konflik. Mereka serba kesulitan ekonominya. Dan senantiasa terancam nyawanya. Mau keluar kerja, ya dia terancam. Mungkin dia berangkat, kemudian pulang tinggal lama. Nah, kita alhamdulillah. Sehingga dengan membandingkan seperti itu, kita enggak akan hilang-hilang nikmat Allah. Seberapapun yang Allah beri kepada kita, masih ada orang yang jauh di bawah kita. Seperti itu. Cara agar kita mensyukuri nikmat Allah. Melihat yang lebih rendah dari kita dari sisi dunia. Adapun dari sisi amal shalih, tentu kita lihat yang lebih ya tinggi. Rasul mengatakan, la hasada illa fisnatai. Tidak ada iri kecuali pada dua perkara. Iri yang dibolehkan. Disebutkan yang maknanya, itu ada seorang yang diberi oleh Allah ya ilmu tentang Al-Quran, kemudian dibaca Al-Quran, dia amalkan. Lalu ada orang mengatakan, andai kata saya diberi ilmu kayak si fulan, saya akan ngamalkan kayak fulan. Ini iri yang bagus. Dan seorang yang diberi oleh Allah rezeki, kemudian dia membelanjakan harta tadi untuk kebaikan. Lalu ada orang mengatakan, seandainya saya diberi rezeki kayak si fulan, saya akan beramal kayak si fulan. Ini iri yang bagus. Dalam istilah Arab namanya ghibtah. Ghibtah itu iri tapi tidak ada unsur agar nikmat orang lain hilang. Tidak. Tapi iri yang padanya ada unsur at-tasabuk bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan beberapa faktor, dan masih banyak, yang intinya ini diantara faktor yang terpenting. Diantara faktor yang terpenting agar seorang itu bisa meraih kehidupan yang bahagia. Kehidupan dunia ya yang bahagia, insyaallah akan berlanjut pada kebahagiaan di alam barzakh, kemudian berlanjut kepada kebahagiaan di yaumul kiamah nanti. Kemudian di antara hal yang terpenting, seorang memantapkan dirinya bahwa yang namanya hidup itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Kalau orang dia itu enggak punya keyakinan seperti itu, ketika dia terbentur oleh apa namanya kesulitan, dia akan gundah gulana. Atau ketika dia diberi oleh Allah kenikmatan yang lebih, dia akan euforia, akan bahagia yang berlebihan. Maka dengan dia memantapkan jiwanya bahwa yang namanya hidup itu selalu dia berubah-ubah. Dahulu dikatakan, ma mudiat baitun habrah illa mudiat abrah. Tiada satu rumah dipenuhi dengan tawa dan canda, kebahagiaan, kecuali nanti sesaat akan dipenuhi dengan ratapan dan tangisan. Tiada satu rumah yang dipenuhi dengan ya kesenangan, dengan tawa dan canda, kecuali nantinya akan dipenuhi dengan ya ratapan dan tangisan. Contoh ringan saja, yang itu kecil saja. Terkadang anak-anak di rumah ya mereka canda, ya ketawa, lari ke sana kemari, ya bahagia mereka. Ya, berapa menit ternyata ada yang kejedot kepalanya, nangis, ya, atau candanya keterlaluan, berantem, akhirnya apa? Berakhir dengan apa? Ya, bukan happy ending, ya. Berakhir dengan apa? Ya, kekacauan. Terjadi seperti itu. Ini contoh yang kecil saja. Tadi baru saja mereka lari-lari ketawa ke sana, sekarang malah pada tangisan. Gelut atau kebentur. Seperti itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya barakallahu fikum. Dengan kita terus mempelajari agama Allah SWT yang sumbernya Alkitab dan Sunnah, dengan bimbingan ulama Sunnah, kita menjadi tahu hakikat hidup dan kehidupan. Kita tahu hidup yang hakiki tidak seperti umumnya orang ya yang tidak tahu mau kemana ya mereka ya hidup, tidak ngerti arah dan tujuan. Karena orang kalau enggak ngerti arah dan tujuan, ini paling letihnya orang sudah. Kayak orang berjalan, kemudian kita tanya, ya bulan, ente mau kemana? Saya gak ngerti. Tujuannya mana? Gak ngerti. Ini paling letihnya orang. Jadi orang kalau dia berjalan, ngerti tujuannya. Tujuan saya ke sana. Jika ketika ada godaan, ada bujuk rayu, ya, dia tetap jalan. Tujuan saya ke sana. Ya. Jangan orang tujuannya ke suatu tempat, kemudian di tengah jalan kok ada pohon rindang. Ya, kemudian dia berteduh, nyaman saya itu, ah, sudahlah di sini aja. Enggak sampai tujuan. Jadi, orang kalau enggak ngerti arah dan tujuannya kayak gini, akan mandek di tengah jalan. Ya. Akan letih, kemudian tidak ada apa namanya hasil dari keletihannya. Tapi orang yang ngerti jalan, ya, kemana dia akan menuju, ya, maka ya, dia akan sampai. Ya, dengan hati yang mudah, ya, tanpa letih. Bahkan untuk menuju kekasih seorang, dia rela mengorbankan segalanya. Dan apa namanya, semuanya akan terbayar. Keletihannya akan terbayar ketika nanti akan berjumpa dengan apa? Kekasihnya, itu Allah SWT. Nanti orang-orang yang beriman, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka akan melihat Allah SWT. Di saat ahli surga sudah masuk ke dalam surga, dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka memanggillah orang memanggil dari langit. Ya ahlal jannah, inna lakum maw'idan min Allah, yuridu ayyunjiskumu. Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian punya janji dari Allah yang saat ini Allah akan menepati janjinya. Kata penghuni surga, janji apa lagi? Bukankah Allah sudah memutihkan wajah kami? Allah menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kami ke dalam surga. Nikmat mana lagi? Kemudian Allah SWT ya, menampakkan kepada mereka dan mereka melihat Allah SWT. Tidak ada kenikmatan di surga yang lebih besar daripada mereka melihat kekasihnya. Mereka melihat Allah Jalla wa'ala. Semuanya terbayar. Semuanya akan hilang kesulitan hidup dan nanti di surga. Bahkan orang yang selama di dunia ini berada dalam kesulitan hidup dari ahli surga, ketika nanti dicelupkan sekali celupan di surga, kemudian ditanya, wahai fulan, pernahkah kamu merasakan kesulitan hidup? Kata dia, la ya Rab, tidak pernah ya Allah. Tidak pernah saya merasakan kesulitan hidup. Lalu ini hanya satu celupan saja. Lalu kayak apa kalau dia terus di surga? Sebaliknya orang yang dia paling nikmatnya orang di dunia. Min alinar, dari penghuni neraka. Ketika dicelupkan satu celupan di neraka. Kemudian ditanya, wahai hamba, pernahkah anda merasakan, pernahkah kamu merasakan kelezatan hidup? Padahal dia seumur-umurnya itu nikmat terus. Tidak pernah tidak nikmat. Namun dia min ahli nar, dari penghuni neraka. Apa kata dia? La ya Rab. Tidak, wahai Allah. Belum pernah aku merasakan kenikmatan hidup. Kalau seumur-umurnya orang ini di atas kenikmatan. Untuk tujuan itulah Allah SWT menjelaskan ya, melalui ayat-ayatnya dan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tinggal kita dalami, kita pelajari, kemudian kita amalkan. Semoga Allah menyampaikan kita kepada keridhaannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.